A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza si'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali untuk membahas pembahasan kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'allim. Di sore hari ini, insyaallah yang sore yang barokah, karena di sore hari ini adalah sore Jumat, ya, di mana doa mudah dikabulkan, ya, atau diistijabahi. Kemudian sore di mana kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami, ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang sababut ta'lif atau sebab-sebab Ibnu Jamaah menulis kitab ini, maka kita akan mulai masuk kepada metode taklif atau bagaimana metode Ibnu Jamaah dalam menulis kitab ini. Sebelumnya kita review sedikit atau mengulang kembali apa sebab taklif atau penyebab Ibnu Jamaah menulis kitab Tadhkiratus Sami ini, ya. Telah kita sebutkan kemarin beberapa hal, ya. Yang pertama, kenapa Ibnu Jamaah menulis kitab Tadhkiratus Sami ini? Tujuannya adalah yang pertama, riayatu rutbatul adab wa maziyatiha, ya. Yaitu perhatian Ibnu Jamaah terhadap kedudukan ilmu, atau maksud saya terhadap kedudukan adab dan keutamaannya. Jadi itulah salah satu sebab Ibnu Jamaah menulis kitab ini, yaitu bahwasanya adab mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi agama, terutama terhadap orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah anna madarikal adabi yakhfa tafsiliha, bahwasanya pengetahuan penuntut ilmu pada zaman itu, pada zaman Ibnu Jamaah, terhadap ilmu-ilmu adab, ya, atau yang harus dilakukan oleh seorang alim dan muta'allim pada saat itu, banyak yang tidak mengetahuinya, terutama yang tafsil atau yang terperinci. Mungkin pada saat itu adab-adab yang umum diketahui oleh banyak penuntut ilmu, baik yang mengajar maupun yang menuntut ilmu. Namun pada saat itu banyak tafsil-tafsil adab-adab seputar ilmu, menuntut ilmu dan mengajar yang belum banyak diketahui oleh penuntut ilmu pada zaman itu. Kemudian yang ketiga, ihtiyajut talabah ilal adab wa usrati qrari tawqifihim alaihi imma lihayaihim au lijafaihim. Ya, yang ketiga adalah kebutuhan, ya, bahwasanya penuntut ilmu pada zaman itu sangat butuh terhadap pembelajaran atau materi-materi seputar adab. Kenapa sebabnya? Karena pada saat itu wa usrati qrari tauqifihim, ya. Mereka susah untuk diajak mengulang-ulang. Ya. Mereka meremehkan pelajaran tentang adab sehingga tidak mau mengulang-ulang pelajaran tentang adab. Sehingga mereka lebih mementingkan pelajaran-pelajaran tentang hadis, ya. Mengumpulkan berbagai riwayat, dirayah dan lain sebagainya, namun mereka lupa tentang pelajaran adab. Imma lihayain aw lijafaihim. Beliau mengatakan penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama lihayain, atau yang kedua lijafain. Yang pertama karena malu mungkin. Imma dia malu karena dia telah menjadi seorang alim, seorang ulama, kemudian dia malu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu tentang adab, karena dia merasa telah alim, telah menjadi seorang yang dialimkan, yang diambil ilmunya, sehingga jika dia menuntut ilmu atau bersimpuh di hadapan orang lain, syekh lain, dan membahas tentang adab ini, ya mereka malu, ya, atau mereka malu karena sebab-sebab lain, misal telah tertinggal jauh, misal dia telah tertinggal jauh dalam masalah belajar adab, sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran adab yang ada, sehingga dia malu dan tidak menghadiri majelis-majelis pelajaran tentang adab-adab majelis ilmu. Ya, yang kedua adalah lijafain atau kesombongan. Sebab kedua yang Ibnu Jamaah kemukakan di sini adalah karena kesombongan. Ya, mungkin ya, bisa jadi dia sombong karena seperti yang saya kemukakan tadi, dia telah mencapai derajat yang alim. Sehingga dia untuk duduk di majelis ilmu orang yang semisal dengan beliau atau akronihim, ya, yang semasa dengan dan seumuran dengan dia, dia malu. Ya, misal saya, ya, dan saya seumuran 30-an misal, ya, untuk duduk di majelis ilmu yang pengajarnya seumuran dengan kita, ya, yaitu teman kita sendiri mungkin, maka kita gengsi, ya, sehingga tidak mau duduk pada majelis ilmu itu. Ya, yaitu jadi itulah sebab, dua sebab yang dikemukakan kenapa orang pelajar pada saat itu susah untuk diajak mengulang-ulang tentang pelajaran adab. Ya, kemudian setelah beliau mengemukakan tentang sebab-sebab penulisan kitab ini, kemudian beliau menjelaskan tentang referensi penulis. Bagaimana metode Ibnu Jamaah dalam menulis kitab ini. Ya. Waqala musannif rahimahullah, wa jama'tu dhalika mimma ittafaqa fil masmu'at aw sami'tuhu minal masayih as-sadat aw marartu bihi fil mutala'at aw istafadtu fil mudhakarat wa dhakartuhu mahduful asanid wa adillatihi. Ya. Beliau mengatakan wa jama'tu dhalika mimma ittafaqa fil masmu'at. Aku menghimpun dan kitab-kitab ini, apa yang ada di kitab-kitab ini, apa yang ada dalam kitab-kitab ini, aku himpun dari apa? Yang pertama adalah mimmattafaqa fil masmu'at, apa-apa yang disepakati dari yang didengar. Maksudnya, yang pertama mimmattafaqa, apa yang dimaksud dengan mimmattafaqa fil masmu'at ini? Maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Fil masmu'at adalah majelis-majelis riwayah, majelis-majelis sama pada waktu itu. Jadi pada masa Ibnu Jamaah telah ma'ruf dan masyhur, banyak sekali majelis-majelis riwayah tentang hadis, ya, maupun tafsir dan lain sebagainya. Maka Ibnu Jamaah mengambil referensi dari majelis-majelis tersebut, yaitu majelis-majelis riwayat atau dirayah, yaitu majelis sama pada saat itu, yang membacakan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama referensi beliau, yaitu mimmattafaqa fil masmu'at, apa-apa yang disepakati yaitu Al-Quran dan hadis, yang disepakati kesahihannya atau wajib istidlalnya oleh para ulama untuk mengambil hukum fil masmu'at, ya, dari majelis-majelis sama, baik riwayah maupun dirayah. Kemudian yang kedua, au sami'tuhu minal masayihil sadat. Ya, atau kami mendengar, saya mendengar dari syekh-syekh yang mulia, guru-guru yang mulia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dari syarah-syarah, penjelasan-penjelasan, atau ta'lik-ta'lik guru-guru beliau. Jadi ketika menjelaskan atau meriwayatkan suatu hadis misal, ketika syekh menjelaskan atau meriwayatkan, membacakan hadis, maka syekh tersebut memberikan taklik atau komentar-komentar tentang hadis tersebut, memberikan penjelasan tentang hadis tersebut, ya. Jadi itu sumber yang kedua. Beliau mengambil dari penjelasan-penjelasan para ulama, guru-guru beliau tentang hadis-hadis yang dibacakan di majelis sama sebelumnya. Ya, dari penjelasan-penjelasan dan komentar-komentar masayihihim, guru-guru beliau. Kemudian yang ketiga, au marartu bihi fil mutala'at, atau aku melewatinya ketika aku mutala'ah, membaca kitab-kitab. Ya, jadi ketika beliau membaca kitab-kitab para ulama salaf, beliau mendapati faedah-faedah ilmu yang berceceran, sehingga beliau mengambil faedah-faedah tersebut, faedah-faedah tentang adab, dan mengumpulkannya dalam kitab ini. Au awistafattuhu fil mudzakarat, ya, atau beliau mendapatkan faedah-faedah penting dari mudzakarat, saling mudzakarat, saling apa namanya, berdiskusi, ya, saling berdiskusi bersama temannya, majelis tadkir, saling mengingat, murajaah pelajaran, ya. Jadi itulah kebiasaan para ulama dulu, bahwasanya mereka terbiasa untuk mudzakarat, munaqasyah sesama penuntut ilmu, ya. Beliau saling berdiskusi terhadap temannya, tujuannya apa? Ya, yang pertama untuk saling istifadah. Ya, jika seseorang, jadi kita maklum, kita ketahui bahwasanya ketika seorang syekh menjelaskan kepada misal 10 murid, maka tidak mungkin pemahaman satu orang murid sama dengan pemahaman yang lain, walaupun mereka hadir dalam satu majelis ilmu dan satu waktu majelis ilmu dan satu guru. Walaupun mereka bersama-sama datang, maka pemahaman salah satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Maka inilah fungsi mudzakarat. Bisa jadi satunya paham, satunya tidak paham. Atau bisa jadi satunya mendapati kesalahan dalam memahami perkataan syekhnya, satunya mendapati paham benar dengan apa yang dikatakan oleh syekhnya. Ya, sehingga saling menukar faidah-faidah di pelajaran. Kemudian faidah atau fungsi dari mudzakarat yaitu untuk membuka, memperluas wawasan. Bisa jadi kita membaca apa yang tidak teman kita baca, sehingga kita bisa memberikan faedah terhadap teman kita. Atau bisa jadi kita tidak membaca apa yang teman kita baca, sehingga dia bisa memberikan faedah-faedah. Maka inilah pentingnya mudzakarat. Maka inilah empat masadir atau maraji referensi penulis Ibnu Jama'ah dalam menulis kitab ini. Yang pertama yaitu dari majelis-majelis sama, hadis-hadis dan Al-Quran maupun asar, asar-asar para ulama. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dan taklik sarah dari guru-guru beliau. Yang ketiga yaitu dari mutala'ah, kitab-kitab yang beliau baca. Kemudian yang keempat dari munaqasyah, berdiskusi sama temannya. Ya, maka inilah kebiasaan yang harus disibukkan oleh penuntut ilmu, empat ini. Ya, maka barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak menyibukkan diri dengan empat ini, maka bisa jadi belum pantas dikatakan seorang penuntut ilmu. Ya, mereka tidak menyibukkan diri dengan duduk bersimpuh di hadapan para ulama, tidak menyibukkan diri dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan masayikh guru-gurunya, tidak menyibukkan diri dengan membaca maraji-maraji kitab-kitab para ulama yang ribuan. Ya, mereka tidak bermunakosyah. Maka inilah pentingnya atau kegiatan yang harusnya dilakukan oleh penuntut ilmu. Kemudian beliau menjelaskan, وَدَكِرْتُهُ مَهْدُوفَ الْأَسَانِيدِ وَالْأَدِلَّتِي كَيْلَا يَتُولَ عَلَى مُطَالَئِهِ أَوْ يَمِلْ لَهُ كَيْلَا يَتُولَ عَلَى مُطَالَئِهِ أَوْ يَمِلْ لَهُ. Kemudian beliau, وَدَكَرْتُ مَهْدُوفَ الْأَسَانِيدِ, beliau menghilangkan sanad-sanadnya, ya, dan adillah-adillahnya. Ya. Jadi beliau menghilangkan sanad-sanadnya. Agar apa tujuan beliau? Kaila yatula alal mutali'ihi au yamilluhu. Agar pembacanya, agar tidak panjang lebar dalam buku ini sehingga menjadi ikhtisor. Tujuannya adalah untuk ikhtisor sehingga mudah untuk dibaca dan didiskusikan atau dimurojaah atau diulang-ulang. Kemudian agar pembaca tidak yamilu, tidak bosan. Ya. Maka penuntut ilmu, kebiasaan penuntut ilmu atau kebiasaan buruk penuntut ilmu ketika membaca kitab-kitab yang panjang, mereka akan merasa bosan. Ya. Bagaimana? Ya, jadi penuntut ilmu pada zaman Ibnu Jamaah waktu itu, mereka seperti ini. Ya. Dan beliau berusaha untuk menghilangkan sanad-sanadnya. Bagaimana dengan kita sekarang yang malas? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jangankan kita membaca mutawalat, kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab para ulama yang ribuan, kita membaca artikel saja yang mungkin 4 paragraf, 5 paragraf mungkin kita bosan. Maka inilah disebabkan oleh banyak dosa-dosa kita mungkin, ya, maka kita memperbanyak untuk bertobat kepada Allah agar kita diberikan karunia dan taufik agar kita bisa senantiasa menuntut ilmu, bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tujuan Ibnu Jama'ah menulis kitab ini, yaitu metode Ibnu Jama'ah menulis kitab ini adalah menghilangkan sanad-sanadnya. Ini menunjukkan bahwasanya pada zaman Ibnu Jama'ah adalah kebiasaan para ulama menulis kitab dengan sanad-sanadnya full. Sebagaimana kita dapati berdali atau di berbagai kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di Sunan Nasa'i dan lain sebagainya. Dan juga kita dapati di berbagai kitab-kitab hadis semisal Sama'il Muhammadiyah. Ya, di sana disebutkan sanad-sanadnya runut lengkap dari penulis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan menulis, kebiasaan ilmiah pada saat itu para ulama menulis kitabnya lengkap dengan sanad-sanadnya. Namun boleh menghilangkannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah sendiri, yaitu tujuannya agar penuntut ilmu tidak bosan dan mudah untuk dipelajari. Dan juga semisal Arba'in Nawawi misalnya, semisal Arba'in Nawawi, dia juga penulis mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya beliau sengaja menghilangkan sanad-sanadnya. Tujuannya apa? Agar untuk mudah untuk menghafal. Ya. Agar kita mudah untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi sendiri menghilangkan sanad-sanadnya dan memotong sanad-sanadnya. Hanya menyebutkan sanad awal, kemudian matan hadis. Maka di sini menunjukkan bahwasanya boleh kita menulis kitab-kitab dan menghilangkan sanad-sanadnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Yaitu tujuan untuk agar tidak bosan membacanya atau untuk memudahkan dalam menghafal. Kemudian juga beliau menghilangkan adillah atau dalil-dalil. Ya, dalil-dalil maksudnya ini dalil-dalil yang tidak berkenaan dengan menuntut ilmu. Ya, jadi ketika beliau mengutip suatu hadis, ya, beliau tidak kutip lengkap satu matan hadis. Namun beliau hanya mengutip apa yang penting dan sesuai mencocoki kaidah dalil yang cocok dengan yang dibawakan atau tema penulis. Jadi sudah makruf bahwa matan hadis itu sangat panjang. Ya, sangat panjang pada asalnya. Namun sehingga beberapa ulama mengambil sepotong hadis yang sesuai mencocoki apa yang ditulis. Itulah metode Ibnu Jama'ah. Yaitu menghilangkan sanad-sanadnya dan menghilangkan dalil-dalil yang tidak sesuai atau yang tidak dibutuhkan dalam mendukung penulis atau tulisan yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah. Kemudian kailayatul oke, sudah. Kemudian beliau menjelaskan waqad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwabi ma lam arahu majmu'an fi kitabin wa qaddamtu 'ala dhalika baban mukhtasaran fi fadl ilmi wal ulama' ala wajhi at-tabarruki wal iqtida'i. maka aku telah mengumpulkan dengan pertolongan Allah, bihamdillah, ya, dengan segala puji bagi Allah, beliau memuji Allah karena telah tidak mampu mengumpulkan apa-apa yang berserakan ini. Ya, jadi beliau telah dijelaskan tadi bahwa beliau mengambil masadir dari 4 referensi, ya, dan itu semuanya berserakan. Ya, pada zaman Ibnu Jama'ah tidak ada kitab yang menghimpun atau membahas adab-adab penuntut ilmu dalam satu buku. Namun pada saat itu tafarik, beliau mengatakan tafarik. Pada saat itu beliau mengatakan tafarik, yaitu terpisah-pisah. Ya, satu di kitab ini, satu di kitab itu, satu di hadis ini, satu ada di kandungan ayat ini, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kitab khusus yang menghimpun dan mengumpulkan adab-adab tentang menuntut ilmu. Maka Ibnu Jama'ah mengumpulkan adab-adab itu dalam satu buku. Min tafarik adabi hadhihi al-abwab ma lam arahu majmu'an fi kitabin wa, ya. Yang sebagaimana aku menghimpun faedah-faedah yang berserakan dari adab-adab dalam bentuk bab-bab yang aku lihat pada saat itu tidak ada, dan ada berserakan di majmu'an fi kitab atau berbagai kitab-kitab para ulama. Wa qaddamtu ala dhalika baban mukhtasaran fi fasli ilmi wal ulama ala wajhi tabarruki wal iktida'. Sebelum Ibnu Jama'ah memulai menulis adab-adab yang berkaitan tentang alim, muta'allim, penuntut ilmu, pengajar dan lain sebagainya, beliau memulai membuka kitabnya dengan bab fadli ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Ya, secara singkat, baban mukhtasaran. Tujuannya apa? Ala wajhi tabarruki wal iktida'i. Tujuannya adalah untuk bertabarruk, mencari barokah. Ya, maksudnya apa mencari barokah ini? Yaitu mencari barokah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis, maka kita berniat untuk mencari barokah, karena di sana kita membaca kalamullah dan kita membaca kalamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan beliau memulai kitabnya dengan keutamaan ilmu dan ulama, yaitu wal iktida. Tujuannya agar kita bisa meneladani para ulama, bagaimana ulama menuntut ilmu, ya, bagaimana metode para ulama dengan ilmu, bagaimana sikap atau perlakuan para ulama terhadap ilmu. Kemudian beliau mengatakan, waqad ratabtuhu ala khamsati awabin tahitu bimaqsudil kitab. Maka aku mengurutkan terhadap dengan 5 bab, ya, aku mengurutkan semua hal itu dalam 5 bab yang tahitu bimaqsudil kitab, yang mencakup segala jenis maksud-maksud dari kitab ini, yaitu adab alim wal muta'allim, adab-adab yang berkenaan dengan pengajar maupun pelajar. Maka pada babul awal, beliau mengatakan babul awal fi fadli ilmi wa ahlihi wa syarafi alim wa nablihi. Ya, bab pertama yang beliau tulis adalah keutamaan ilmu dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu, wa ahliha. Ya, maksudnya ahli di sini adalah baik alim maupun muta'allim, baik orang yang mengajar maupun orang-orang yang menuntut ilmu atau belajar. Wa syarafil alimi wa nablihi, dan kemuliaan seorang alim dan keunggulannya. Itu bab pertama. Kemudian bab kedua, al-babus tsani fi adabil alimi fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsihi. Yaitu adab-adab seorang alim atau pengajar atau ulama terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap murid-muridnya, bagaimana adab-adab seorang pengajar terhadap murid-muridnya, kemudian terhadap pelajarannya, ya, bagaimana adab-adab ketika mengajarkan hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran kepada murid-muridnya. Kemudian bab salis, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa ma'asaihihi wa rufqatihi wa darsihi, yaitu adab pelajar terhadap dirinya sendiri. Ya, bagaimana adab pelajar terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap syekhnya, guru-guru beliau, guru-guru mereka, bagaimana adab seorang pelajar terhadap guru-gurunya, kemudian adab seorang pelajar terhadap teman-temannya, bagaimana mereka beradab terhadap teman-temannya, kemudian juga wadarsihi dan pelajarannya, bagaimana adab seorang pelajar ketika mencatat, ketika mendengarkan dars atau pelajaran dari gurunya. Kemudian babur rabi fi musahabatil kutubi wa ma yata'allaku biha minal adab. Ya. Bab yang keempat yaitu bagaimana bergaul dengan kitab-kitab. Ya, kemudian wa ma yata'allaku biha minal adab dan apa-apa yang berhubungan dengan kitab dari hal-hal adab. Ya. Kemudian babul khamis fi adabi suknal madarisi wa ma yata'allaku bihi minan nafa'isi. Bab yang kelima yaitu adab-adab tinggal di madaris, yaitu mahat-mahat atau asrama-asrama yang khusus diperuntukkan untuk menuntut ilmu, wa ma yata'allaku bihi minan nafa'is, dan adab-adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri ketika bertinggal atau berada di madaris atau mahat-mahat atau asrama-asrama yang dikhususkan untuk penuntut ilmu. Ya, maka kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada zaman Ibnu Jamaah itu telah banyak madaris-madaris, mahat-mahat dengan metode seperti ini, yaitu seorang murid menginap dalam madaris ini, kemudian diajarkan, dibimbing mulazamah dengan para masyayikh, dengan guru-gurunya. Maka ini adalah metode turun-temurun, ya, yang ditempuh oleh para ulama. Maka jika kita ingin menjadi seperti ulama, sebagaimana ulama, maka kita harus menempuh metode sebagaimana ulama, sebagaimana metode yang ditempuh ulama, yaitu dengan talaqqi kepada masyayikh. Kita harus mengorbankan jiwa, raga, waktu dan tenaga, ya, jauh dari keluarga, pergi menuntut ilmu, tinggal di madaris-madaris, sehingga kita bisa fokus menuntut ilmu. Ya. Maka orang yang penuntut ilmu yang tinggal di madaris-madaris lebih utama dibandingkan penuntut ilmu yang tinggal di rumahnya. Karena apa? Dia lebih fokus dalam menuntut ilmu, tidak tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan rumah, tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya yang mengganggu proses belajarnya. Ya, ketika dia tinggal di madaris, di ma'had, dia bisa fokus. Dia bisa datang ke majelis ilmu lebih awal, ya. Dia tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan selain menuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka bagi siapa yang ingin menjadi seorang ulama, maka dia harus menempuh jalan tersebut, yaitu mengorbankan waktunya bersama keluarga dan lain sebagainya untuk tinggal fokus mulazama, bersimpuh di hadapan para ulama. Ya. Itulah kelima adab atau kelima bab yang ditulis oleh Ibnu Jamaah dalam menulis kitab ini. Ya. Kemudian kita dapati nanti bahwasanya apa yang ditulis Ibnu Jamaah dalam muqaddimahnya, yaitu babul awal, beliau menjelaskan babul awal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alim wa nablihi. Maka ketika kita berpindah masuk ke bab pertama, maka kita temukan berbeda dengan apa yang beliau tulis di muqaddimahnya, ya. Maka kita cek, ya. Beliau menulis di muqaddimahnya babul awal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alim wa nablihi. Ya, keutamaan ilmu dan ahlinya atau orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan kemuliaan seorang alim dan keunggulannya. Kemudian ketika masuk ke bab pertama, beliau menulis bab tema atau penulisan yang berbeda. Beliau menulis babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa faddu ta'limihi wa ta'allumihi. Bab keutamaan ilmu dan ulama, kemudian fadl ta'limi wa ta'allumi. Ya, di sini didapati bahwa apa yang beliau tulis di mukaddimah tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab. Maka mungkin ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi beliau salah, ya, beliau lupa. Itu kemungkinan yang pertama, beliau salah, beliau menulis di mukaddimah dengan bab-bab seperti ini, kemudian setelah masuk bab, beliau berubah. Ya, mungkin itu yang pertama, salah, karena memang seorang alim ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita dapat dari faedah yang kita dapat, hikmah yang kita dapat dari ini, bahwasanya seorang alim dengan kepintarannya, kecerdasannya, maka kita kan tidak menafikan kepintaran, kecerdasan Ibnu Jamaah. Kita semua mengakui, bahkan para ulama semua bersepakat bahwasanya Ibnu Jamaah adalah seorang allamah. Seorang allamah. Walaupun dengan derajat, mencapai derajat yang seperti itu, kepintaran yang sangat cerdas dan lain sebagainya, beliau bisa salah. Karena beliau juga manusia. Itulah faedah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bila kita mencari ulama yang sempurna 100%, maka tidak akan pernah kita dapat. Mustahil. Mustahil kita dapat mendapati ulama yang 100% benar. Itu adalah mustahil, karena ulama adalah manusia. Jangankan para ulama, maka nabi saja adalah seorang manusia, ya, yang bisa salah. Ya, namun bedanya nabi dengan kita atau para ulama, yaitu nabi ketika salah, beliau langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terjatuh dalam kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, nabi maksum, ya, beliau dijaga dari kesalahan. Namun dengan apa derajat atau kedudukan yang seperti itu, beliau tetaplah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah bahwasanya aku adalah basyar, aku adalah manusia seperti kalian. Kemudian firman sabda Nabi yang lain, "La tatruni kama atratit Nasara Ibnu Maryam, fa innama an abduhu, faqulu Abdullahi wa Rasuluh." Ya. Janganlah engkau angkat derajatku, ya, melampaui derajat yang seharusnya. Sebagaimana kaum Nasara mengangkat derajat-derajat Nabi Isa Ibnu Maryam, melebihi derajatnya. Ya, maka Nasara mengangkat Nabi Isa melebihi derajatnya yang seharusnya dia hanyalah Nabi, utusan Allah. Maka mereka angkat sebagai Tuhan. Maka beliau menjelaskan, fa'inna ma'an abduhu, bahwa sesungguhnya saya hanyalah abdunya, hambanya, manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Fakulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah, bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya, maka inilah faedah. Jangankan para ulama, nabi saja adalah manusia yang bisa salah. Kemudian, kemungkinan yang kedua, kenapa apa yang ditulis di mukaddimah berbeda dengan yang ditulis di bab-bab selanjutnya? Bisa jadi yaitu beliau berubah pikiran. Ya. Jadi, ketika menulis di mukaddimah beliau berpikir seperti ini, kemudian ketika masuk menulis bab-bab selanjutnya beliau berubah pikiran. Ya, begitulah para ulama. Faedah atau hikmah yang bisa kita dapat dari sini, bahwasanya kadang seorang ulama berpendapat sesuatu pada masa lampau, masa lalunya. Kemudian setelah melalui berbagai hal atau membaca dengan berjalannya umur, ya, bertambahnya ilmu, maka terkadang ulama berubah pendapatnya. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau adalah atau terdapat kaul jadid dan kaul qadim. Ketika perkataan beliau ketika di Irak, ya, berbeda dengan ketika beliau di Mesir. Ya, jadi begitulah manusia ulama, bisa jadi salah dan bisa berubah pendapatnya. Karena sudah makrum di kita bahwasanya ketika seseorang muda itu dengan umur yang masih muda, ya, sedikit informasi yang masuk, sedikit kitab-kitab yang dibaca, maka pendapatnya cenderung saklek atau cenderung tidak luas. Maka dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, bertambahnya kitab-kitab yang dia baca, bertambahnya ilmu yang dia dapat, bertambahnya guru-guru, ya, bertambahnya teman, teman-teman yang sama-sama penuntut ilmu, sehingga pengetahuannya semakin luas, akhirnya dia berubah pendapat. Maka ketika kita mengambil suatu pendapat terhadap ulama, maka kita dianjurkan untuk mengambil pendapat orang-orang kibar atau ulama-ulama yang telah kibar, kibarul ulama. Ya, al-barakatul ma'al kibar. Ya, barokah itu bersama orang-orang yang kibar. Ya, maksudnya adalah kibar dalam masalah umur ataupun kibar dalam masalah keilmuan. Ya. Karena orang-orang yang telah kibar, kibaru sinin, kibar maupun kibaru ilmi, mereka telah mendapati, telah membaca banyak referensi, ya, sehingga pendapatnya bisa untuk dipertanggungjawabkan. Ketimbang pendapat-pendapat ulama-ulama yang lebih muda dari dia. Tidak, hal ini tidak melazimkan bahwasanya ulama-ulama yang lebih muda selalu salah, tidak. Namun jika kita bimbang misal ada dua pendapat yang berbeda dan kita tidak bisa mengambil hukum dari dua, mana yang lebih baik, mana yang lebih rajih dari dua hukum ini, maka kita lihat ulama yang lebih wara dan lebih tua, yang lebih kibar, sehingga alim atau maksudnya pendapat yang kita ambil kemungkinan besar adalah pendapat yang benar. Ya, itulah hikmah yang bisa kita dapat. Atau kemungkinan ketiga, kenapa Ibnu Jama'ah menulis hal yang berbeda di mukaddimahnya dengan di kitab, yaitu mungkin Ibnu Jama'ah mempunyai gharad atau tujuan-tujuan yang lain, ya. Semisal beliau ingin memahamkan, ya, mengubah apa namanya takbir, mengubah takbir atau cara beliau menulis, ya. Beliau ingin mengubah metode beliau menulis sehingga pengetahuan atau pemahaman para murid bisa lebih terbantu, bisa lebih paham dengan apa yang beliau tulis, ya. Atau sebab-sebab lain yang tidak bisa kita ketahui tujuannya, ya. Itulah kemungkinan, tiga kemungkinan kenapa Ibnu Jama'ah menulis bab-bab yang di mukaddimah berbeda dengan apa yang ditulis di kitab. Ya, kemudian beliau mengatakan, waqad samaituhu tadhkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Ya, maka aku menamakan kitab ini dengan judul tadhkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Ya. Pengingat, ya, pengingat atas orang-orang yang mendengar, wal muta'allim dan orang-orang, ya, wal mutakallim dan orang-orang yang berbicara, yaitu sebagai pengingat orang-orang yang mendengar, maksudnya adalah talib, yaitu pembelajar yang mendengarkan pelajaran dari syekhnya. Kemudian wal mutakallim, yaitu orang-orang yang berbicara terhadap murid-muridnya, yaitu guru-guru, fi adabil alim wal mutakallim, ya, di dalam adab-adab seorang alim dan pembelajar muta'allim. Tadkirah ini, tadkirah, kenapa beliau menamakan kitabnya dengan tadkirah? Ya, tadkirah adalah kalimat yang masdarnya adalah ad-dukur. Ad-dukur atas wazan taf'ilah. Sehingga tadkirah. Taf'ilah bimakna tadakkur. Ya, maknanya adalah tadakkur, yaitu sebagai pengingat. Tadkirah ini atau pengingat biasanya digunakan untuk orang-orang yang telah sebelumnya telah mengetahui satu hal. Ketika seseorang telah mengetahui satu hal, maka dia dinamakan dengan tadhkirah, diingatkan, ya, sebagai pengingat. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mengetahui sebelumnya, ya, maka dinamakan tabsirah, ya, penjelasan. Penjelasan. Maka ketika orang belum tahu ilmu tentang sesuatu, maka tidak dikatakan tadhkirah, karena dia belum mengetahui. Misal makna syahadat apa? Maka ketika seseorang tidak mengetahui makna tersebut, maka tidak disebut tadhkirah. Ya, maka disebut tabsirah. Ini menunjukkan bahwasanya pembelajar pada zaman Ibnu Jama'ah, mereka sebenarnya sudah mengetahui adab-adab tentang ilmu dan tentang muta'allim dan alim. Mereka sudah paham ilmu-ilmu yang berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu, belajar, mengajar, dan lain sebagainya. Namun, pada saat itu, beliau mengatakan banyak yang lupa. Banyak yang melalaikan hal ini. Banyak yang sulit untuk diajak tikrar, mengulang-ulang pelajaran ini. Berbeda dengan kita, maka kita tidak tahu sama sekali. Penuntut ilmu zaman sekarang, maka tidak pas jika dinamakan dengan tadhkirah, maka dinamakan dengan tafsirah. Penuntut ilmu zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui pelajaran-pelajaran tentang adab. Banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu dan pengajar. Maka tidak disebut pengingat. Itulah beda penuntut ilmu kita saat ini dengan penuntut ilmu pada zaman Ibnu Jama'ah. Pada zaman Ibnu Jama'ah, penuntut ilmu itu sudah mengetahui sejak kecil. Sejak dini dia telah mengetahui adab-adab menuntut ilmu. Namun banyak yang dilalaikan oleh pembelajar pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan, Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amali wa yuballighuna min ridwanihi nihayatil amali. Ya, beliau berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita lil ilmi wal amal, agar kita bisa senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, maka ini sangat penting. Menjandingkan ilmu dengan amal adalah hal yang sangat penting. Tidak dikatakan, orang tidak dikatakan berilmu ketika dia tidak beramal. Begitu sebaliknya. Tidak dikatakan dia beramal kecuali dia memiliki ilmu tentang apa yang diamalkan. Maka kedua hal ini, ilmu dan amal, adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wa yuballuna min ridwanihi nihayatil amal, dan semoga Allah memberikan kita, menyampaikan kita kepada ridhonya nihayatil amal, dengan sebesar-besar, ya, dengan harapan yang tidak terbatas, ya, maksudnya ridho yang sangat besar. Tayyib, insyaallah masih ada waktu, kita lanjutkan. Ya, setelah beliau Ibnu Jama'ah menjelaskan bagaimana atau tujuan beliau menulis kitab ini, kemudian beliau menjelaskan metode maroji, referensi beliau dalam menulis kitab ini, ya, dan metode beliau menghilangkan sanad-sanadnya, kemudian beliau menyusun bab-babnya, kemudian beliau menulis bab, ya, sebagaimana beliau jelaskan sebelumnya, beliau mendahulukan sebelum memasuki kitab tentang adab, beliau memulainya dengan keutamaan ilmu dan ulama. Ya. Wa qala musannif rahimahullah babul awal, bab pertama, fi fadli ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ya, bab pertama yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan mengajarkannya dan mempelajarinya. Di sini musannif, ya, membawakan berbagai macam dalil, ya, yang pertama dari dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian dalil-dalil dari hadis, ya, baik yang sahih maupun dhaif, kemudian dari asar-asar para ulama atau sahabat, ya. Jadi metode penulisan para ulama pada zaman dahulu, yaitu beliau mendahulukan Al-Quran, Al-Quran terlebih dahulu, dalil-dalil Al-Quran. Kemudian setelah itu, beliau menuliskan dalil-dalil hadis yang sahih terlebih dahulu. Jadi yang sahih terlebih dahulu, setelah itu beliau menjabarkan hadis-hadis yang dhaif maupun maudhu. Ya, maksudnya hadis dhaif dan maudhu ini dalam istilah ya. Ya, istilah hadis. Setelah beliau memberikan dalil-dalil dengan hadis sahih, maksud kami hadis sahih, beliau memaparkan dengan hadis-hadis dhaif sebagai istishhad, sebagai penguat, sebagai mutaba'ah. Kemudian beliau mengemukakan, memaparkan dengan dalil-dalil asar-asar para ulama. Ya. Maka di sini beliau membawakan setidaknya 7 ayat Al-Quran mengenai keutamaan menuntut ilmu syar'i. Qala musannif rahimahullah, qala Allahu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Inilah ayat yang pertama beliau bawakan, ya, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu darajat, beberapa derajat. Wa qala Ibnu Abbas, al-ulama fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini mi'ata amin. Ya. Beliau membawakan asar dari Ibnu Abbas sebagai tafsir dari ayat ini. Ya, waqala Ibnu Abbas berkata, ya, al-ulama fawqal mu'minina bisab'i mi'ati. Kedudukan para ulama di atas orang-orang mukmin yaitu sebesar 700 derajat. Ya, jadi perbedaan kedudukan ulama dengan orang-orang mukmin lainnya yaitu 700 derajat. Ma baina darajataini ma'ata amin. Ya. Jarak antara dua derajat yaitu mi'ata amin, 100 tahun lamanya. Ini adalah maksudnya kedudukan derajat di surga nanti. Ya, maka tafsir Ibnu Abbas ini mengatakan bahwasanya perbedaan ulama dengan mukmin yaitu 700 derajat. Setiap derajatnya yaitu 100 tahun lamanya perjalanan. Ya, maka di sini perlu kita komentari. Maka tidak memang ada kesepakatan antara para ulama bahwasanya Allah mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini telah disepakati para ulama. Namun yang menjadi masalah di sini adalah penentuan kudrahnya atau penentuan kadarnya, ya. Yaitu yang di asar yang dibawakan oleh Ibnu Abbas ini, ya, maka tidak sabit kadar perbedaan antara orang alim dan orang mukmin, ya, jadi ini membutuhkan dalil-dalil yang sahih sehingga kita bisa menetapkan apakah benar perbedaan derajat, kadar perbedaan derajat antara orang yang alim dan mukmin adalah 700 derajat. Maka ini perlu kita kaji ulang. Ya. Karena menentukan kadar dari suatu amalan itu membutuhkan dalil yang qat'i, dalil yang sahih maksud kami. Dalil yang sahih. Ya. Jadi misal kita menentukan bahwasanya keutamaan puasa ini Senin dan Kamis adalah kada wa kada. Maka itu harus dibuktikan dengan dalil, tidak bisa kita mengucapkan atau membawakan hadis-hadis dhaif untuk menentukan kadar-kadar seperti ini. Maka di sini ayat yang pertama menunjukkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu dibandingkan orang yang beriman, ya, maka beliau lebih meninggikan Allah Subhanahu wa taala lebih meninggikan derajat orang-orang yang alim yang diberikan ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang mukmin. Kemudian ayat Al-Quran yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Waqala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi. Qa'imam bilqis. Ya. Ali Imran ayat 18. Bada subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli al-ilmi wa kafahum kadza wa kafahum dhalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Ya. Kemudian ayat yang kedua beliau membawakan ayat dari Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi. Allah menjadikan persaksian, ya, persaksian Allah menjadikan persaksian atas keesaannya, ya, annahu la ilaha illallah, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang menjadi saksi atas keesaan ini? Maka Allah berfirman, wal malaikatu wa ulul ilmi, ya, yang menjadi saksi atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, adalah mereka para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu para ulama. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan, yang pertama di sini ada dua keutamaan, ya, yang dijelaskan oleh yang, atau maksudnya yang ada di ayat ini terdapat dua keutamaan. Yang pertama bahwasanya Rasulullah menjadikan maksud kami Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahlul ilmi atau orang-orang yang berilmu sebagai saksi terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada ketika seseorang bersaksi atas keesaan Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ayyu syai'in akbaru syahada, Qulillah syahidum baini wa bainakum. Ya. Katakanlah, Qul ayyu syai'in akbaru syahada, ya. Katakanlah, kesaksian apa yang paling besar? Ya. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Ya. Maka persaksian yang paling besar adalah kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersaksi antara aku, maksudnya Nabi Muhammad, dan bainakum, orang-orang kafir. Ya, maka persaksian atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang paling besar derajatnya. Maka Allah jadikan orang-orang yang berilmu menjadi saksi terhadap sesuatu yang sangat besar. Tidaklah seseorang atau sesuatu yang besar dijadikan saksi kepada sesuatu yang besar, melainkan dia adalah sesuatu yang besar. Iya. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wahdaniyatuhu, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat besar. Maka barang siapa yang dijadikan saksi atas hal tersebut, maka tidaklah dan tidak bukan juga termasuk sesuatu yang sangat besar, mempunyai kedudukan yang sangat besar. Itulah keutamaan yang pertama pada ayat ini. Yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan malaikah dengan orang-orang yang berilmu, yaitu ulama. Allah subhanahu wa ta'ala huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, ya, yang menjadi saksi atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah malaikat dan ahli ilmu. Maka Allah di sini menjadikan malaikat dengan orang-orang yang berilmu. Ya. Maklum bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka tidaklah sesuatu disandingkan dengan sesuatu yang memiliki kedudukan tinggi kecuali dia juga memiliki kedudukan yang tinggi. Itulah wajib istihlal, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, bada'a subhanahu binafsihi, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memulai persaksiannya dengan persaksian dirinya sendiri, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan bahwasanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Wasanna bimalaikatihi, kemudian menjadikan yang kedua yaitu persaksian malaikatnya, malaikat-malaikatnya. Kemudian wasallatha bi ahli ilmi, kemudian menjadikan persaksian yang ketiga yaitu ahlul ilmi wa kafahum dalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Maka dengan persaksian yang ini, ya, persaksian ahlul ilmi terhadap keesaan Allah sudah cukup. Wa kafahum dalika syarfan wa fadlan. Maka keutamaan ini saja, jika ada, hanya ada satu ayat ini saja misal, ya, dan tidak ada ayat lainnya, maka ini sudah cukup. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Maka fahum dalika syarfun fadlan, bahwa cukuplah ayat ini sebagai keutamaan penuntut ilmu atau orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Jika tidak ada dalil-dalil lain selain dalil ini, maka ini sudah cukup. Tidak, kita tidak membutuhkan dalil-dalil yang lain, karena ini adalah sesuatu yang keutamaan yang besar. Ya. Wakafahum dalika syarfan, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan, wafadlan, keutamaan, wajalalatan, dan keagungan, wanublan, ya, dan keunggulan atau kebesaran ahli ilmi. Ya, kemudian beliau membaca, penulis rahimahullahu ta'ala membawakan ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah ta'ala berfirman, apakah sama orang-orang yang mengetahui, alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina ya'lamun. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, kul hal yastawi, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, maka pertanyaan di sini bukan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertanya, tidak. Maka ini apa yang disebut dengan para ulama dengan istifham ingkari. Ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Orang tahu tanpa ditanya, orang mengetahui bahwasanya tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Maka di sini adalah bentuk istifham ingkari, pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, apa, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat lafaz seperti ini, ya, dengan kaidah istifham ingkari ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini, tujuannya apa istifham ingkari itu? Yaitu yang pertama, agar orang-orang yang tidak mengetahui itu semakin merasa rendah. Ya, ketika kita dimarahi misalnya, ya, ketika kita dimarahi orang tua kita, terus orang tua kita mengatakan, ya, kamu ini apakah orang yang nakal seperti kamu sama dengan orang yang baik? Tujuannya bukan untuk mendapat jawaban dari anak tersebut, ya, namun apa? Agar anak tersebut merasa lebih bersalah, ya, merasa lebih rendah, ya, dari kedudukannya. Maka di sini faedahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengangkat derajat orang yang mengetahui dan membuat orang-orang yang tidak berilmu, ya, merasa rendah, merasa tidak memiliki kedudukan yang bagus, yang mulia. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ya, nanti kita akan menjelaskan, membacakan ayat-ayat setelahnya. Ya, 4 atau berapa ini? 4, ya, 4 ayat sisanya pada pertemuan minggu depan insyaallah. Ta'ala. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.